Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أزاكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله الحمد لله pada hari ini tanggal 19 Jumatul Ula 1444 Hijriah atau tanggal 13 Desember 2022, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan ke-62 halaman 134. Dan di sini kita masuk pada pembahasan misal dzalika qauluhu ta'ala. Ini kemarin berkaitan dengan apa, Mas? Kita masuk pada fastama'a fil kalamillahi al-asaf al-arba'ah allati tujibu qabul al-khabar. Berkumpul firman Allah Azza Jalla tentang sifat yang empat yang di situ mengharuskan diterimanya sebuah pengabaran. Ya. Karena ini kaitannya dengan dalil yang keempat, yaitu tentang dalil waswi ar-rabi. Dalil tentang penyifatan, yaitu salamatul qasd wal iradah, selamatnya tujuan dan kehendak, selamatnya tujuan dan kehendak. Nah, contohnya di situ misal dzalika, contoh yang demikian. Kemarin kita bahas empat perkara bagi seorang ingin melamar seorang ahwat adalah dengan membawa empat sifat tersebut. Soal akan diterima bagi Allah, bagi yang telah Allah takdirkan terbaik baginya. Ilmu, jujur, jelas redaksinya dan baik diisinya serta bagusnya dan kehendaknya. Ya. Nah, ini misal dzalika, contoh yang demikian adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala mukhatiban iblis, sebagai bentuk dialog dengan iblis. Ya. Ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ma manaka, apa yang mencegahmu? Antas juda engkau sujud lima khalaqtu dengan apa yang telah aku ciptakan biyadaya dengan kedua tanganku. Ini di surat Sad ayat 75. Qala qa'il, ada yang berkata, fi hadhil ayati isbatu yadaini lillahi azza wa jalla yakhluqu bihima man syaa'a fa nusbituhuma li anna kalamallahi azza wa jalla sadirun an ilmi wa sidqin wa kalamuhu ahsanul kalami wa afsahuhu wa abyanuhu wa abyanuhu wa la yumkin alla yakuna lahu yadani lakin arada minan nasi an ya'taqidu dhalika fih wa law furida hadha lakana muqtadahu anna al-qur'ana dhalalun anna al-qur'ana dhalalun haythu ja'a bi wasfillahi bima laysa fihi wa hadha mumtani'un fa idza kana kadhalika wajaba alayka an tu'mina bi anna lillahi ta'ala yadaini isnataini ya khalaqa bihima adam nah. Cahaya nas. Antum lihat di sini. Jadi, kalau ada yang berkata di sini, fi hadil ayati dalam ayat ini, ayat yang mana nih? Ayat Sad ayat yang ke 75. Fi hadil ayati isbatu yadainillah. Ayadain lillahi azza wa jalla. Ya. Yakhluqu bihima man syaa. Penetapan kedua tangan bagi Allah azza wa jalla. Allah mencipta dengannya siapapun yang Allah kehendaki. Fa nusbituhuma. Maka kita menetapkan. Kita menetapkannya. Li'anna al-kalamallahi karena firman-Nya Allah Azza wa Jalla sadirun an ilmin wa sidqin itu sumbernya itu dari ilmu dan kejujuran. Kalamuhu ahsanul kalami wa afsahuhu wa abyanuhu. Perkataannya adalah perkataan yang paling baik, ahsanul kalami wa afsahuhu dan yang paling fasih. Yang paling fasih. Wa abyan dan yang paling jelas. Paling jelas. Wa la yumkin. Maka tidak mungkin. An la yakuna lahu yadani. Lakin arada minan nasi an ya'takidu dhalika fihi. Walau furidu hadha lakana muqtadahu anil Qur'ana dhalalin. Haythu ja'a biwasfillahi bima laysa fihi. Wahada mumtani'un. Wa inna kana kadhalika wajaba alaika an tu'mina bi anna lillahi ta'ala yadaini isnataini khalaqa bihima Adam. Dan kalamnya beliau adalah sebaik-baik kalam. Yang paling fasih dan yang paling jelas. Wa la yumkin, maka tidak mungkin. Alla yakuna lahu yadani, tidak mungkin bagi Allah itu punya dua tangan. Ya, maksudnya secara kasat mata. Lakin arada minan nasi, namun yang diinginkan oleh orang-orang adalah an yataqidu dzalika, agar mereka itu mengimani yang demikian. Mengimani yang demikian. Walau furidu hadha, kalau diwajibkan ini, lakana muqtadahu annal qur'ana dhalalun. Maka konsekuensinya adalah Al-Quran itu adalah sesat. Al-Quran adalah sesat. Kenapa sesat, Mas? Karena dikasih tahu di sini, mamanaka antas sujuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang mencegahmu untuk sujud dengan apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan? Dan di sini orang yang dolal, orang yang jelanah di sini, haitsu jaa bi wasfillahi bima laisa fi. Dan dia membawa ya dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla bima laisa fi, dengan apa yang seharusnya tidak diperuntukkan sifat Allah Azza wa Jalla di situ. Wa hadha mumtani'u, ini dilarang. Ini dilarang. Fa idza kana kadzalika, kalau demikian, wajib 'alaika an tu'mina, wajib bagimu untuk beriman. Bi anna Allah Ta'ala yadaini, bahwasanya Allah Azza wa Jalla mempunyai dua tangan. Isnataini, dua. Khalaqa bihima Adam. Allah menciptakan dengan kedua tangan itu Nabi Adam. Apa maksudnya sih, Mas? Wa idza qulta al-muradu bihima an-ni'matu aw al-qudratu. Nah, ini sebelumnya pertanyaan buat antum, Mas. Yang antum harus pahami, ketika mendapati kitab ada di hadapan kita, apakah terbesit dari antum untuk mengatakan, ya Allah, faqih ni fiddin. Ya Allah, aku tidak akan sanggup memahami ini semua kecuali dengan kehendak. Ada yang doa seperti itu, Mas? Atau baru sekali? Ya. Makanya ini untuk hal yang antum harus pahami, ketika menuntut ilmu syar'i tetap, Mas, antum merasakan tubuh capek, antum merasakan sakit, antum merasakan lemah, pegel, linu, ya. Tapi ketika antum itu berusaha untuk menuntut ilmu syar'i dan menginginkan ridho dari Allah Azza wa Jalla, bukan pengakuan orang, Allah akan gantikan capek, letih, lemah, lesunya antum, kurang tidurnya antum dengan nikmat yang begitu dahsyat, yang terkadang orang kebanyakan menginginkan hal tersebut tapi tidak bisa mewujudkannya. Nah, karena itu apa yang disebutkan di sini, ya. Nah, ini kata seperti orang kemarin kita belajar juga apa tentang memahami kontekstual bahasa, tentang apa khotik dan mukhtik, khotik dan mukhtik. Qad akhta'ta ya akhi. Ya. Itu dari khati' dan mukhti'. Khati' itu yang apa? Sengaja atau tidak sengaja? Khati'. Mas. Sengaja atau tidak sengaja? Khati'. Sengaja nih? Khati' yang tidak sengaja. Ada perbedaan, empat perbedaan antara khati' dan mukhti'. Khati' itu yang bersalah. Mukhti' itu yang bersalah. Secara bahasa Indonesia, khati' dan mukhti' mirip-mirip. Apa? Yang bersalah. Yang melakukan kesalahan. Nah, sedangkan di sini dalam bahasa Arab, khati' dan mukhti' ini mempunyai empat perbedaan. Pertama, bentukan fiilnya. Ada khati' dan ada khati'ah dan akhto'ah. Ya, akhto'tu. Bukan khati'tu. Ya, itu bahasa Arabnya. Sulasi dan rubai. Itu yang pertama. Beda khati' dan mukhti'. Yang kedua, perbedaan khati' dan mukhti'. Ya, mukhti' itu ya adalah diampuni. Maghfurun. Sedangkan khati' itu tidak diampuni. Mukhti' itu diampuni. Khati' itu tidak diampuni. Salah, salah. Kemudian yang ketiga, khati' dan mukhti' itu perbedaannya dalam hal apa? Dalam hal ya, khati' dan mukhti' itu berbeda dalam rangka apa? Tentang sengaja dan tidak sengaja. Ta'ammud wa ghairu ta'ammud. Muta'ammid. Ghairu muta'ammid. Khati' itu sengaja. Mukhti' itu tidak sengaja. Ngerti kan? Khati' itu yang sengaja. Mukhti' yang tidak sengaja. Kemudian yang keempat, perbedaan antara khati' dan mukhti'. Ya. Khati' ya. Khati' itu tadi ada fi'il, kemudian diampuni, kemudian sengaja tidak sengaja. Yang keempat itu adalah perbedaan antara khati' dan mukhti'. Ya. Khati' itu menjadikan beda dengan mukhti' ketika apa mas? Ada satu lagi. Ya. Yu'adzab wa ghairul mu'adzab. Mu'adzab wa ghairul mu'adzab. Diberikan hukuman yang khati', yang mukhti' itu tidak diberikan hukuman. Nah, ada empat. Nah. Sama dengan akhto'a khati'. Ya. Jadi khati' itu melakukan kesalahan dengan sengaja. Sedangkan akhto'a atau mukhti' orang yang tidak melakukan kesalahan dengan tidak sengaja, apa dengan tidak sengaja. Ya. Sehingga di sini kaitannya tentang yang berkaitan dengan kontekstual perbedaan antara ya, kayak misalnya berkaitan dengan apa mas? Ya, tentang nanti akan dibahas tentang iradah dan ahabba, berkeinginan. Ya, itu juga nanti akan dibahas. Makanya kontekstual apa yang difahamkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah ini adalah kontekstual yang mengeksplorasi semua definisi-definisi dari suatu kata sehingga bisa mendapatkan kemanfaatan yang maksimal. Karena kalau antum itu dikatakan sebuah kata tapi tidak paham maknanya, konsekuensinya nasallallahu alaihi, maka itu juga seperti habaan mansura. Sudah melakukan banyak hal tapi apa mas, seperti debu bertebangan. Seolah-olah sudah memperjuangkan umat ya, siang malam memperjuangkan umat ya, Tapi ketika usia tuanya, dia tidak mendapati apa-apa. Justru anak-anaknya, ya, itu menjadi anak-anak yang berandalan dan yang lainnya. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wajalla jauhkan kita dari yang demikian. Oleh karena itu, hal yang paling berat yang dirasakan seorang adalah ketika dia meyakini suatu kebenaran dan dia berusaha untuk mengorbankan apa saja dalam rangka untuk kokoh di atas kebenaran tersebut. Contohnya apa, Mas? Tentang hadis iftirak terkul ummah. Itu ala inna ummati sataftariku ala 73 juz'an. Kuluhum finnar illa ta'ifatan wahidatan. Man hum ya Rasulullah? Ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ingatlah, akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Ya. Mas Irwan, 73 berapa? 73? Ewa. Aman? Ewa. Ewa, lombat. Nah. Jadi yang ada bergariskan putih yang dibilang kalau tidak diperhatikan, ya. Turana memperhatikan banget ini. Ya, tembus. Sisi-sisinya tembus. Lombat. Nah. Bahkan kalau antum mau di situ push up tanpa terlihat pun boleh. Ya. Nah. Jadi jangan sampai duduknya kita di sini itu menjadi sesuatu yang tidak ada maknanya. Makanya kenapa para ulama termasuk para sahabat saat itu menjelaskan tentang baiknya seseorang menggabungkan kebaikan dengan kebaikan yang lain. Bahkan ketika mereka hanya duduk-duduk santai, mereka disebutkan ijis binan nu'min sah. Duduk-duduk bersama kita, berapa saat kita memperbarui iman kita. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan, pasti untuk kebaikan yang lainnya pun akan diberikan kemudahan. Tapi kalau antum lihat di situ, Mas, antum menuntut ilmu syar'i, kemudian ngantuk-ngantuk, istighfar yang pertama. Bisa jadi banyak kelalaian, banyak capek yang di situ tidak ada pertolongan dari Allah Azza Jalla untuk mengentaskan capekan itu. Kenapa? Kita zalim pada diri kita. Bisa jadi kita enggak zalim pada orang lain sebatas kefahaman kita, tapi terkadang kita zalim pada diri kita. Dan setiap kedzaliman itu akan ada kafaratnya, penebusannya. Dan tebusan yang terbaik itu adalah wa'ad bi'i sayyatal hasanata tamhuha. Ikuti yang jelek itu dengan kebaikan. Kita zalim pada badan kita, maka yang terbaik adalah istirahat. Yang terbaik adalah membugarkan tubuh kita dengan olahraga dan yang lainnya. Tapi bukan kemudian apa? Overdosis. Tidak. Sama aja dengan obat. Semua obat itu ada takarannya. Maka lihatlah faedah. Ini faedah malam ini, Mas. Jadi kalau misalnya antum dapati tubuh antum itu capek, tubuh antum itu merana ketika menuntut ilmu syar'i. Maksudnya merono merini matanya, Mas. Ya, bahasa Indonesia adalah merana. Ya. Merana. Wajah-wajahnya sudah merana. Ya, karena sudah memerah, merona. Menahan rasa kantuk. Kalau misalnya kekuatan dan tekad untuk menuntut ilmu syar'i itu tidak bisa menahan rasa kantuk, maka yakinlah ada kedoliman-kedoliman, ada kelalaian-kelalaian yang sudah kita lakukan pada diri kita. Imma di situ kita lalai dan dolim kepada orang lain, keluarga kita, teman-teman kita, bahkan ustadz kita, bahkan sahabat-sahabat kita, ataupun bentuk kedoliman yang lain, yaitu dolimnya kita kepada diri kita. Ya, likulli haqqin haqqah. Setiap hak itu ada hak yang harus dipenuhi. Nah, kalau kita tidak menjaga keadilan hak masing-masing, maka menjadi jumplang. Jumplangnya itu berupa kedoliman. Karena terkadang kita dolim pada diri kita sendiri, tapi tidak kita rasakan. Ya. Paham sampai disini, Mas? Sehingga kalau misalnya ada ketika nuntut ilmu syar'i, kita merasakan cuape yang nemen dan kita tidak mampu untuk menahannya, beristighfarlah yang pertama kali. Istighfar. Ya. Sama. Karena pingin tiap pagi datang. Ya. Tapi subhanallah, betul-betul ada saatnya benar-benar enggak ada kemampuan untuk menaikkan mood, menaikkan posisi tubuh dan yang lainnya. Karena kita pun kadang dolim pada diri kita. Kurang istirahat, kurang menggerakkan badan, kurang asupan, bahkan kurang kasih sayang. Itu juga dahsyat akibatnya, Mas. Nah, kayaknya kalau antum dapati ada yang ngerasa ngantuk, rasa capek ketika menuntut ilmu syar'i, yang pertama kali dilakukan adalah istighfar. Itu bisa jadi karena kelalaian diri kita. Ana tidak mengatakan diri antum dolim, Mas. Ingat ya. Ini adalah nasihat buat diri ana sendiri dan juga antum semuanya. Kalau kita merasa capek ketika menuntut ilmu syar'i, ketahuilah itu adalah efek samping dari bentuk-bentuk kedoliman yang kita lakukan. Baik kita dolim pada diri kita, maupun kita bisa jadi dolim pada orang lain tanpa kita rasakan. Dan ada doa-doa jelek yang terucap. Itu juga bahaya. Innamal bala' muwakalun bil mantiki. Sebagaimana asar dari Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang hasan. Dengan penguat-penguatnya. Ada juga ulama yang mendhaifkannya. Sesungguhnya musibah itu karena dari ucapan. Ya. Jadi kalau ucapannya itu tasa'um terus, merasa sial, enggak mampu. Wah, aku raiso. Betul-betul akan enggak mampu. Tapi begitu ada tafa'ul, ada optimisme, insyaallah bi'nillah saya akan berusaha. Itu nanti Allah akan mudahkan. Ya. Ini tolong diingat dan nanti pun akan ana terus ingatkan karena ini manfaat buat diri ana dan juga semoga bermanfaat buat antum semuanya. Tentang apa, Mas? Tentang beristighfar. Subhanallah. Kita itu banyak melakukan kezaliman, dosa bahkan maksiat. Tapi kita enggak merasakan kalau itu adalah maksiat, itu kita dosa. Ya. Maka kita minta kepada Allah Azza Jalla ampunan dan semoga dengan kita meminta ampunan kepada Allah Azza Jalla, Allah Azza Jalla itu mengembalikan kepada kita penjagaannya. Kita dijaga terus. Tapi begitu kita kurang beristighfar, kita kurang menjaga batasan-batasan Allah, maka terkadang lalainya itu tidak bisa menyelamatkan kita. Makanya dari perkataan para ulama terdahulu ada yang mengatakan talabul ilmi, ya, man talabal ilma sayanjahu minal jahil walakin la yuslimu minal ghaflah. Ingat, orang menuntut ilmu syar'i bisa jadi dia selamat dari kejahilan, tapi belum tentu dia selamat dari kelalaian. Allah musta'an. Allah salmafi. Semoga kita dijauhkan dari kelalaian. Terus, semakin kita itu menumpuk kebaikan, semakin kelalaian itu menguntit kita. Dari mana saja telahnya. Terkadang celahnya itu adalah ketika seseorang sibuk dengan yang sunnah, melalaikan yang wajib. Dia sibuk dengan sesuatu yang tidak penting dan melupakan sesuatu yang penting. Itu kebiasaan. dari kehidupan kita. Nasallahu alaihi wasallam. Maka di situ pentingnya kita berusaha memohon kepada Allah Azza Jalla untuk disabatkan, ya, disabatkan agar kita itu mendapatkan penjagaan dari Allah Azza Jalla. Karena semua penjagaan dari Allah Azza Jalla itu sesuatu yang mahal dan itu hanya bisa dilakukan dengan doa, doa dan doa. Paham tak, Mas? Nah, syarat dari doa dikabulkan apa, Mas? Ikhlas. Dan juga apa? Sabar. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Ini hanya untuk sebagai penyemangat. Fa idza qulta al-muradu bihima an-ni'matu aw al-qudrah. Kalau yang diinginkan di situ adalah nikmat dan kekuasaan. Ini berkaitan dengan apa? Nikmat dan kekuasaan, Mas? Yad. Ya, yad. Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat, yaitu apa? Allah Azza wa Jalla mempunyai tangan. Dan tangan Allah Azza wa Jalla itu dua. Nah. Ini kilta yadaini. Sebutannya kilta yadaini. Kedua tangan. Tapi tangannya Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan tangan kita ini. Ya. Lillahi matsalul a'la. Bagi Allah pemisalannya jauh lebih tinggi. Ya. Sehingga tidak boleh kita memisalkan tangan Allah Azza wa Jalla dengan tangannya makhluk. Ya. Wa idza qulta al-muradu bihima an-ni'matu aw al-qudrah. Maksud dari yad itu adalah nikmat atau kekuasaan. Kunna la yumkin an yakuna hadha huwal murad. Tidak mungkin yang diinginkan ini adalah yang demikian. Bahwasanya yang demikian apa? Nikmat atau kudrah. Tidak mungkin di situ. Anda melihat, Mas. Dari sisi orang yang sehat, itu tangan bisa menjadi nikmat dan kekuasaan dari sisi mana? Paham, Mas, ini sini? Maka disebutkan la yumkin an yakuna hadha huwal murad. Tidak mungkin ini maksudnya. Ya. Sehingga kalau misalnya taruhlah ada orang yang tetap ngeyel, Mas. Tetap ngeyel bahwasanya yang dijadikan sebagai patokan itu adalah kontekstual bahwasanya tangan itu adalah nikmat. Ya. Atau kekuasaan. Karena ada orang yang mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ya. Ini kaitannya dengan tangan. Berkaitan dengan kekuasaan. Tangan berkaitan dengan kekuasaan, mereka mentakwilkan dengan modal keumuman dari hadis. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi fadhalika at'aful iman. Ya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihat di antara kalian itu ada kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Kalau tidak mampu, maka rubahlah dengan lisan. Kalau tidak mampu lagi, dengan hati. Ya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Tentu ada kemungkaran, diam aja. Tapi mengingkari. Itu sudah ada pengingkaran, lumayan. Walaupun itu paling lemah. Yang menjadi masalah adalah sudah tidak mengingkari, luweh. Ya. Itu urusanku. Yang penting aku urip. Nah, itu. Assalamualaikum. Dan itu, ya, Anda masih ingat penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin di hadis yang pertama tentang masalah hijrah. Ya. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Qama qala Nabi SAW, inni bari'um mimman sakana fi adhrul musyrikin." Aku berlepas diri dari orang-orang yang menetap di negeri orang kafir. Lima ya Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah? لأن نارهما لا تطرأان. Api keduanya tidak sama. Maksudnya api keduanya tidak sama adalah kebiasaan keduanya tidak sama. Kebiasaan orang muslim dan orang kafir tidak sama. Makanya disebutkan salah satu yang menyebabkan menggerusnya iman ketika orang tinggal di negara kafir, pertama kali lihat ya, misalnya di pantai ada penguin telanjang semua, wow, itu kafir. Orang gila semua tuh. Nah, habis itu lambat laun ketemunya itu terus, penguin terus, penguin terus. Ah, biasa, unik kan memang. Ya. Terus habis itu tidak ada pengingkaran sama sekali. Sama-sama. Kenapa? Nanekwi. Adanya seperti itu. Saya sudah tidak mampu untuk mengingkari. Ya. Membiarkan, tidak mengingkari. Ya, sedangkan at'aful iman, selemah-lemahnya iman, ada pengingkaran. Walaupun masih dalam hati. Ini sudah tidak ada pengingkaran, mas. Dan itulah yang dirasakan sebagian kaum muslimin yang, tanda kutip, mengejar dunia, dapat apa mas, pangkat, kedudukan, ya, bahkan sampai di sini S-nya 3, S-pung, S-pang, S-peng, ya, S-pang, ping, pong, ya, S-3 lah, doktor. Tapi seperti itu akhirnya anak-anaknya pun remuk karena hidup dan besar di negara kafir. Setelah dewasa, perempuannya tidak pakai jilbab. Orang tuanya menyesal. Kok kamu gak mau pakai jilbab? Jelas, mereka sudah punya jawaban sendiri-sendiri. Mau dipaksa gimana pun gak bisa. Ya. Seandainya mereka akan memilih. Ya. Ketika sebelum mereka berangkat, mas, ini bahayanya kalau tinggal di negara kafir seperti ini. Tapi kalau jenengan tinggal di sana akan dapat ke ini. Kira-kira milih yang mana? Itu pilihan nanti. Ya, pilihan orang-orang yang diberikan pilihan. Tapi kalau orang cerdas, maka dia akan memilih selamat agamanya. Karena dia hidup di dunia hanya sebentar. Ya. Ketika mereka menjadikan agama mereka menjadi komoditas. Nah, ini masalah. Salah, mas. Salah. Ayo. Nah. Ya. Lobster. Nah. Jadi di sini kaitannya. Ya. Kita lanjutkan. Illa idza ijra'at ala rabbik. Illa idza ijra'ta ala rabbik. La yumkin an yakuna hadha huwa al-murad. Ya. Wa wasta kalamahu bididdil awsafil arba'ati allati kulna. Fanakulu halillahu azza wa jal hinama qala biyadaya alimun bi anna lahu yadain. Allahumma musta'an. Ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin itu yang diinginkan. Illa idza istara'ta. Istara'ta artinya engkau itu membuat-buat sendiri. Ya. Ala rabbika. Ya, kepada Rabbmu. Jadi engkau sudah membuat-buat. Itu bukan dari Rabbmu, tapi engkau membuat-buat. Assalamualaikum. Allah jadi jauhkan kita dari yang demikian. Wasafta kalamahu bididdil awsafil arba'ati. Dan engkau memberikan sifat tentang perkataannya dengan lawan dari sifat-sifat yang empat yang sudah sebutkan sebelumnya, alatikulna yang kita sudah sebutkan. Panakulu, maka kita katakan, apakah bagi Allah Azza Jalla, apakah Allah Azza Jalla itu ketika berfirman biyadaya dengan kedua tangan itu, Allah Azza Jalla mengetahui bahasanya baginya itu kedua tangan? Itu pertanyaan itu nggak mungkin kan, kecuali orang-orang yang orang Sa'ud. Ya. Fasayaqulu, maka dia akan mengatakan huwa alimun. Allah Azza wa Jalla itu pasti mengetahui. Karena biyadai yang enggak mungkin kedua tangan. Manusia saja kalau dikatakan sesuatu enggak mungkin. Walillahi matsalul a'la, bagi Allah jauh lebih tinggi lagi pemisalannya. Nah, panakulu hal huwa shadiqun, apakah dia itu benar? Jujur. Fasayaqulu, maka dia akan mengatakan huwa shadiqun. Dia itu benar bila syak tanpa ragu lakan ini. Wala yasatu an yaqula, dan dia tidak akan mampu untuk mengatakan huwa ghairu alimin, dia itu tidak mengetahui. Tak mungkin orang akan mengatakan Allah itu tidak mengetahui. Itu tidak mungkin. Au ghairu shadiqin, atau tidak jujur, ghairu shadiqin. Wala an yaqula, dan tidak mengatakan ya abbir bihima wa huwa yuridu ghairahuma ayyan wa ajzan. Ya. Jadi di situ dengan keduanya, yaitu mengetahui dan jujur, itu ungkapkanlah dengan keduanya. Wa huwa yuridu ghairahuma, sedangkan dia itu menginginkan selain keduanya, selain apa? Ilmu dan kejujuran. Nah, yaitu menginginkan ayyan wa ajzan. Ya, ayyan wa ajzan, tidak tahu dan lemah. Wala an yakula arada min khalqihi an yu'minu bima laysa fihi min sifati idlalan lahum. Ya, wala an yakula, dan di sini ya, dia tidak menginginkan untuk mengatakan arada man khalaqahu an yu'minu, yang telah menciptakan dia menginginkan untuk agar mereka itu beriman. Bima laisa fihi min sifati idlalan lahum, dengan apa yang bukan termasuk sifat dari pencipta itu sebagai idlalan lahum. Apa idlalan lahum, Mas? Ya, bentuk penyesatan bagi mereka. Ya. Panakulu lahu, maka kita katakan kepadanya, idan, lalu, man ladhi yamna'uka an tuthbita lillahi yadain, apa yang mencegahmu untuk menetapkan bahwa bagi Allah Azza wa Jalla itu punya dua tangan? Apa yang menjadikanmu tetap kekeh? Ya. Fastaghfir rabbak. Ya. Fastaghfir rabbak. Beristighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan hanya ngeyel seperti itu saja, itu sudah dosa, Mas. Ngeyel apa? Memberikan sifat dengan apa yang Allah tidak sifati untuk dirinya. Apa sih, Mas? Watub ilaih, dan bertobatlah kepadanya. Waqul, dan katakanlah, amantu bima akhbarallahu bihi an nafsihi, aku beriman dengan apa saja yang Allah kabarkan untuk dirinya. Li'annahu a'lamu binafsihi wa bighairihi, karena Allah Azza wa Jalla itu maha mengetahui tentang dirinya, dan Allah maha mengetahui dengan apa yang terjadi pada selainnya, itu makhluknya. Wa asdaqu qilan wa asdiq qilan wa ahsin haditsan min ghairihi. Dan di sini afan, li'annahu a'lamu bi nafsi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsinu haditsan min ghairihi, yaitu Allah lah yang paling benar perkataannya, dan Allah yang paling baik hadisnya. Qilan, perkataan, ini pembicaraan, min ghairihi, dari selainnya. Wa atammu iradat min ghairihi aidan. Ya, atammu iradatan min ghairihi aidan. Dan yang paling sempurna kehendaknya dari selainnya juga. Ada juga ya, aidannya. Nah. Nah. Yes, ada. بارك الله فيك. ولهذا أتى المؤلف بهذه الأوصاف الثلاثة ونحن زدنا الوصف الرابع. Oleh karena itu di sini wahwa iradatul bayani lil khalqi, ya. Nah, ulangi. Walihada atal muallif rahimahullah bihadil awsafi thalathati wa nahnu zidna alwasfar rabi'a wa huwa iradatul bayani lil khalqi wa iradatul hidayati lahum liqalihi ta'ala yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum. Surat An-Nisa ayat 26. Itu lihat mas An-Nisa ayat 26. Nah, jadi Allah hendak menenangkan, Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang soleh, dan dia menerima taubatmu. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, ini lengkapnya. Jadi yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimul hakim. Hada, ya. Di sini jelaskan, ya, di sini jelaskan hadha hukmu ma akhbara Allahu bihi an nafsihi bi kalamihi alladhi huwa jami'un lil kamalati al-arba'i fil nah. Jadi hada hukum ini, hada hukmu ma akhbarallahu bihi an nafsi, apa yang Allah kabarkan tentang dirinya bi kalamihi dengan firman-Nya alladhi huwa jami'un lil kamalati, ini menyeluruh kesempurnaannya, menyeluruh sempurna meliputi empat fil kalam, dalam perkataan, dalam sabda dalam firman Allah Azza Jalla semuanya sempurna, dalam kitabnya Allah Azza Jalla firman Allah Azza Jalla semuanya sempurna. Amma ma akhbara bihi ar-rusul, sedangkan apa yang disebutkan oleh para rasul, ya, ini kaitannya dengan apa yang disebutkan oleh para rasul. Amma ma akhbara bihi ar-rusul, apa yang para rasul kabarkan adalah di sini jelaskan faqala muallif rahimallah thumma rusuluhu sadiquna masduquna bi khilafi alladhina yaquluna alayhi ma la ya'lamun. Muallif mengatakan thumma rusuluhu, kemudian para rasulnya, sadiquna, mereka senantiasa sadiquna, mereka senantiasa jujur, masduquna, senantiasa di apa mas, masduk, shodiqul masduk, yang benar senantiasa benar dan yang dibenarkan. Masdukuna maksudnya di sini adalah dibenarkan dengan adanya ayat-ayat Allah Azza Wajalla atau mukjizat. Bi khilafil ladina, berbeda dengan orang-orang yang yaquluna, mereka mengatakan alaihi, atasnya, ma la ya'lamuna, atas apa yang mereka katakan mereka tidak mengetahui. Nah, bagaimana orang jago ngomong, tapi ketika ditanya dalilnya, ditanya ilmiahnya, tidak mengetahui. Retorikanya bagus, tapi nol. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza Jalla jauhkan kita dari yang demikian. Asyarhu, penjelasan di sini. Ini sampai di sini. Ya. Jadi penjelasannya adalah asyarhu qaduhu thumma rusuluhu sadiquna masduquna. As-sadiqu al-mukhbiru bima tabaqa al-waqi'. Ya. Bima tabaqa al-waqi'. Tabaqa al-waqi'. Faqulur rusuli sadiquna fima akhbaru bihi. Ya. Kemudian para rasul, mereka itu benar, senantiasa benar dan dibenarkan. As-sadiq, yang jujur atau yang benar adalah al-mukhbir bima tabaqal waqi', mengabarkan dengan apa yang sesuai dengan kenyataan. Sesuai apa mas? Dengan kenyataan. Al-mukhbir, mengabarkan dengan apa yang sesuai dengan kenyataan. Faqulur rusul, setiap rasul sadiquna fima akhbaru bihi. Mereka benar-benar jujur, mereka benar-benar ya benar dengan apa yang mereka kabarkan. Mereka tidak pernah mengabarkan sesuatu yang dusta. Itu mafhum mukhalafahnya. Para rasul berbicara dengan sebenar-benarnya perkataan, jujur. Kebalikannya, para rasul tidak pernah berbicara dusta. Paham sini? Nah, walakin namun, ya, namun, kok ada namunnya di sini? Ya, walakin la budda an yasbuta as-sanad, ya, an yasbuta as-sanada ila rusuli, ya, an yasbuta as-sanada ila rusuli alaihim salam. فَإِذَا قَالَتِ الْيَهُودُ قَالَ مُوسَى كَذَا وَكَذَا فَلَا نُقْبِلْ حَتَّى نَعْلَمَ صِحَّةَ سَنَدِهِ إِلَى مُوسَى وَإِذَا قَالَتِ النَّصَارَى قَالَ عِيسَى كَذَا وَكَذَا فَلَا نُقْبِلْ حَتَّى نَعْلَمَ صِحَّةَ السَّنَدِ إِلَى عِيسَى فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ قَالَ Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada fala nuqbil hatta na'lama sihhat as-sanadi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ana ulangi. Walakin la budda an yathbut as-sanada. Ya. Ila ar-rusuli. Hendaknya wajib ya, dia itu mengokohkan sanad itu kepada para rasul. Fa idza qalatil yahudu, kalau para orang-orang Yahudi berkata, qala Musa kada wa kada, Nabi Musa mengatakan ini dan itu. Fala kalau misalnya fala nuqbil, kita tidak membenarkan atau kita tidak menerima, fala naqbal. Ya. Fala naqbal. Kita tidak terima. Fala naqbal. Ya. Hatta na'lama, sampai kita mengetahui sihata sanadi, tentang benarnya sanadnya. Ila Musa, bahwa itu sampai kepada Nabi Musa, benar-benar sanadnya sampai. Wa idha qalatin nasara, kalau berbicara orang Nasrani, qala Isa kada wa kada, fala naqbal. Maka kita tidak terima. Kalau Nabi Isa mengatakan ini dan itu, kita tidak terima, mas. Hatta na'lama sihat as-sanadi ila Isa, sampai kita mengetahui sanadnya sampai kepada Nabi Isa. Wa idza qala qa'il, kalau ada yang berbicara, qala Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau berbicara ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara kada wa kada, ini dan itu, fala naqbal, maka tidak boleh kita terima. Hatta na'lama sihat as-sanadi, sampai benar-benar kita tahu benarnya sanad ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya disebutkan sini fa rusuluhu, ya. Nanti kurang sedikit sih. Sampai sini ya. Fa rusuluhu sadiquna fima yaquluna. Ya. Para rasul itu shadiquna fi ma yaquluna. Fa kullu ma yukhbiruna bihi anillahi wa an ghairihi ya min makhluqatihi fahum shadiquna fihi la yakdibuna abadan. Jadi para rasul itu benar dengan apa yang mereka katakan, jujur dengan apa yang mereka katakan. Setiap apa yang mereka kabarkan tentang Allah Azza Jalla wa an ghairihi dan selain Allah Azza Jalla ya min makhluqatihi dari makhluk-makhluknya Allah, fahum shadiquna, mereka itu benar-benar jujur di dalamnya. La yakdibuna abadan, mereka tidak berdusta di dalamnya selama-lamanya. Walihada ajma'al ulama 'ala anna ar-rusula 'alaihim ussalatu wassalam ma'sumuna minal kadhibi. Nah. Dengan di sini antum lihat walihada. Oleh karena itu ajma'al ulama, ajma'al ulama, ulama bersepakat 'ala anna ar-rusula, bahwa para rasul itu 'alaihim ussalatu wassalam ma'sumuna, mereka itu tetap dijaga dari minal kadhib. Minal kadhibi, dari kedustaan. Akhtabi hadil kudrah, kita cukup sekian. Ya Allahumma sallam wa rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyadu adai lanta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.